Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwan fillah azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Badai'ul Masalik fi Tawbih Al-Fiyad Ibn Malik. Jam'ut Taksir, pembahasan tentang jam'ut taksir. Kita baca sama-sama. Qala Ibn Malik rahimahullah. Afilatun afulu thumma fi'lah. Afilatun afulu thumma fi'lah. Thumma ta'af'alun jumu'u killah. Thumma ta'af'alun jumu'u killah. Wa ba'du di biqatratin wal'an yafi. Wa ba'du di biqatratin wal'an yafi. Ka'arjulin wa'aksuja'aka sufi. Rifari nisman soha aynan af'ulu. Wa li'urba nisman aydan yuj'alu. Inkana kal'anati wadira'ifi. Madin wa ta'nithin wa haddil ahrufi. Wa ghayru ma af'ulu fihi muttarid. Min ath-thulathi isman bi af'alin yarid. Wa ghaliban aghnahum fi'lanu. Fi fu'alin kaqawlihim syirdanu. Bismin mudhakarin ruba'iyin ya bimad. Bismin mudhakarin ruba'iyin ya bimad. Thalithin if'al. Thalithin af'ilatu anhu muttarat. Thalithin af'ilatu anhu muttarat. Walzamu fi fa'alin au fi'ali. Walzamu fi fa'alin au fi'ali. Musahibai tad'ifin au i'lali. Fu'lun linnahwi ahmarin wa hamra. Fu'lun linnahwi ahmarin wa hamra. Wa fi'latun jam'an bin nakrin yudra. Wa fi'latun jam'an bin nakrin yudra. Wa fu'ulun bismin ruba'iyin bimad. Wa fu'ulun bismin ruba'iyin bimad. Qadzika qablalan i'lalan faqad. Malam yudha'af fil a'amidul alif. Malam yudha'af fil a'amidul alif. Wa fu'alun jam'an li fu'latin urif. Wa fu'alun jam'an li fu'latin urif. Wa nahwi kubra wa li fi'latin fi'al. Wa nahwi kubra wa li fi'latin fi'al. Wa qad yaji'u jam'uhu ala fu'al. Wa qad yaji'u jam'uhu ala fi nahwi amin litiradin fu'ala. Fi nahwi amin litiradin fu'ala. Wa sya'a nahwu kamilin wa kamala. Wa sya'a nahwu kamilin wa kamala. Fa'la li wasfin kaqatilin wa zamin. Fa'la li wasfin kaqatilin wa zamin. Wa halikin wa mayitun bihi qamin. Difuri nisman sohalaman fi'ala. Difuri nisman sohalaman fi'ala. Walwatu fi fi'lin wa fa'lin qallala. wa fu'alun li fa'ilin wa fa'ilah, wa fu'alun li fa'ilin wa fa'ilah, wa sa'ilin nahwu 'adilin wa 'adilah, wa sa'ilin nahwu 'adilin wa 'adilah, wa mithluhu al fu'alu fi ma dhukira, wa mithluhu al fu'alu fi ma dhukira, wa dhani fil mu'allila man najara, fa'lun wa fa'natun fi'alun lahuma, fa'lun wa fa'natun fi'alun lahuma, wa qala fi ma 'ainuhu al-ya minhuma, wa qala fi ma 'ainuhu al-ya minhuma, wa fa'alun aydan lahu fi'alu, wa fa'alun aydan lahu fi'alu, ma lam yakun fi lamihi ittilalu, aw yakum mut'afan wa mithlu fa'ali, aw yakum mut'afan wa mithlu fa'ali, dutta wa fu'lun ma'a fi'lin fa'bali, dutta wa fi'lun ma'a fi'lin fa'bali, wa fi fa'ilin wasfa fa'ilin warad, wa fi fa'ilin wasfa fa'ilin warad, hadaka fi unthahu aydan ittarad, وَالشَّافِي وَاسْفٍ عَلَى فَعْلَانَا وَالشَّافِي وَاسْفٍ عَلَى فَعْلَانَا أَقُلْتَ يَهِ أَوْ عَلَى فُعْلَانَا أَقُلْتَ يَهِ أَوْ عَلَى فُعْلَانَا وَمِثْلُهُ فُعْلَانَةٌ وَالْزَمْهُ فِي وَمِثْلُهُ فُعْلَانَةٌ وَالْزَمْهُ فِي نَحْوِ طَوِيلٍ وَطَوِيلَةٍ تَفِي وَبِفُؤُولٍ فَإِلٌ نَفُكَ بِدْ وَبِفُؤُولٍ فَإِلٌ نَفُكَ بِدْ يُخَصُّ غَالِبًا كَذَكَ يَطَّعِدْ يُخَصُّ غَالِبًا كَذَكَ يَطَّعِدْ فِي فَعْلٍ اسْمًا مُطْرَقًا فَوَفَعَلْ فِي فَعْلٍ اسْمًا مُطْرَقًا فَوَفَعَلْ لَا هُوَ لِلْفُعَالِ فِعْلًا حَصَلْ لَا هُوَ لِلْفُعَالِ فِعْلًا حَصَلْ وَشَعَ فِي فُتٍ وَقَائِنْ مَعَمَا وَشَعَ فِي فُتٍ وَقَائِنْ مَعَمَا ضَهَهُمَا وَقَلَ فِي غَيْرِهِمَا ضَهَهُمَا وَقَلَ فِي غَيْرِهِمَا وَفَعَلَ نِسْمًا وَفَعِيلًا وَفَعَلْ وَفَعَلَ نِسْمًا وَفَعِيلًا وَفَعَلْ غَيْرَ مُعَلِّ الْعَيْنِ فُؤْلَانٌ شَمِلْ وَلِكَارِمٍ وَبَخِيلٍ فُعَلَا وَلِكَارِمٍ وَبَخِيلٍ فُعَلَا كَذَلِمَا ضَهَهُمَا قَدْ جُئِلَا كَذَلِمَا ضَهَهُمَا قَدْ جُئِلَا وَنَبَأَهُ أَفِلَأُ فِي الْمُعَلْ وَنَبَأَهُ أَفِلَأُ فِي الْمُعَلْ لَمَنْ وَمُنْعَفٍ وَغَيْرُ ذَقَلْ فَوَائِلٌ لِفَوْعَلٍ وَفَاعَلِ فَوَائِلٌ لِفَوْعَلٍ وَفَاعَلِ وَفَاعِلَاءَ مَعَ نَحْوٍ قَاهِرِ وَفَاعِلَاءَ مَعَ نَحْوٍ قَاهِرِ وَحَائِدٍ وَصُهِيلٍ وَفَاعِلَةٍ وَحَائِدٍ وَصُهِيلٍ وَفَاعِلَةٍ وَسَدَ فِي الْفَارِسِ مَعَ مَاثَلَةٍ وَبِفَعَالِ لَجْمَعَ وَبِفَعَالِ لَجْمَعًا فَعَالَ وَبِفَعَالِ لَجْمَعًا فَعَالَ وَشِبْهَهُ دَتَئِنْ أَوْ مُزَالَ وَشِبْهَهُ دَتَئِنْ أَوْ مُزَالَ وَبِالْفَعَالِ وَالْفَعَالَ جُمِعَ وَبِالْفَعَالِ وَالْفَعَالَ جُمِعَ صَهْرَاءُ وَالْأَدْرَاءُ وَالْقَيْسَرَاءُ وَجَعَلْ فَعَالِيَ لِغَيْرِ ذِي نَسَبٍ وَجَعَلْ فَعَالِيَ لِغَيْرِ ذِي نَسَبٍ جُدِّدَكَ الْكُرْسِيِّ تَتْبَعِ الْعَرَبِ جُدِّدَكَ الْكُرْسِيِّ تَتْبَعِ الْعَرَبِ wa bi fa'alila wa shibhil intiqa bicakni ma fokotala tatir tako min ghairi ma mada wa min khumasi juridal akhiran fi bilqiyasi wa rabi'u syabihu bil mazidi qad yuhdafu duna ma bihi tamal ajad yuhdafu duna ma bihi tamal ajad wa zaidal adi'u ba'in bidihdihuma lam yakulainan ithrahul ladat khatama wasina wata minta mustadkin azil wasina wata minta mustadkin azil iti binal cerki bapahu ma mukhil iti binal cerki bapahu ma mukhil wal mimu awla min siwahu bil bato wal mimu awla min siwahu bil bato wal hamzu wal ya mitruhu in sabato wal ya wal wawa difit in jamak tama wal ya wal wawa ta khaizabunin fa wa hukmun khutima ta khaizabunin fa wa hukmun khutima wa khayaru fi zaidai saranda wa khayaru fi zaidai saranda wa kulima bahahu kal alanda bahasan tentang cabut taksir fihi basair al-mas'alatul ula cabut taksir wa cabut bitaghyiri bina'i mufradihi jamak taksir adalah jamak dengan merubah bangunan mufradnya. Nahu kitab wa kutub rajul wa nija. Nah, jadi jamak taksir pakai sin taksir, bukan pakai tak ya. Taksir itu artinya memecah. Jadi jamak taksir ialah jamak dengan merubah bangunan yang ada pada lafaz mufradnya. Baik, seperti kita jamaknya kutub rajul, jamaknya rijal. Nah, ada perubahan yang sangat mendasar pada lafaz mufrad. Asalnya at-taghyir salah satu anwa. Perubahan pada lafaz mufrad untuk dijamak taksirkan itu ada beberapa macam. Ada tiga macam. Al-awwal ziyadatin ala usulil mufrad, jadi dengan adanya penambahan pada huruf pokok lafaz mufradnya, kasih penambahan huruf dari hukum asal huruf mufradnya. Nahu sahmun wa sihamun, apa ya baik alif, qalamun wa aqlamun, apa ya baik hamzah dan alif, qalbun wa qulubun, dapat tambahan wawu, musbahun wa masabihu. Nah, tambahan ya. Athani binaksin an usulil mufrad, dengan mengurangi huruf yang ada pada lafad mufradnya. Di huruf asal lafad mufradnya dikurangi untuk dibuat jamak taksirnya. Nah, nahu tuhmatun tuhawun, membuang taknya. Sidratun sidran, membuang taknya. Rasulun rasulun, membuang wawu. Nah, asalis ikhtilaf al-harakat, perubahan dengan merubah harakat saja. Jadi tidak ada penambahan atau pengurangan huruf pada asal mufradnya, hanya ada perubahan harakat. Nahwu asadun wa usdun au usudun. Asadun itu jamak taksirnya bisa usdun, bisa usudun, dan merubah harakat saja ya. Nah, baik. Atsalisah jamu taksir kismani. Jamu kilatin wa jamu kathra. Jamak taksir itu bisa dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama disebut jamu kilah, yang kedua disebut jamu kathra. Fa jamu kilah ma wudi al adadul qalil wa huwa min ats-tsalatsa ila al-ashr. Jamu kilah itu hanya dibuat untuk jumlah yang sedikit, yakni dari 3 sampai 10, sekitar 3 sampai 10 jumlahnya, maka pakai jamul qillah. Wa jamul kathra ma tajawaza tsalatsa ila ma la nihayata lahu. Adapun kalau jamul kathra ini untuk yang jumlahnya lebih dari 3 sampai tidak terbatas. Nah, jadi kalau dalam kenyataan jumlahnya cuma antara 3 sampai 10, maka gunakan jamak taksir berbentuk jamul qillah. Tapi kalau secara kenyataan jumlahnya sangat banyak, tidak terbatas, maka gunakan jamul kathra. Arabi'ah qad istaghna bi ba'di abniyatil qillah an bina'il kathra wa qad yukasu. Terkadang nah, jamul qillah sebagian mewakili jamak kasrah dan sebaliknya. Jadi kadang jamul qillah dipakai untuk jumlah yang banyak, terkadang jamul kasrah dipakai untuk yang jumlah yang sedikit. Walhasil itu cuma formalitas saja. Pembagian jamak taksir jamul qillah dan jamul apa ini? Kasrah. Semuanya kembali kepada sama ya. Nah, jamaknya boleh ini boleh itu ya. Enggak peduli ini termasuk yang qil atau yang kathra. Kenapa? Karena masing-masing bisa mewakili yang lain. Jamul qillah bisa dipakai untuk sesuatu yang banyak, jamul kathra biasa juga dipakai sesuatu yang sedikit ya. Nah, tapi kalau formalitasnya seperti itu. Kalau jumlahnya cuma 3 sampai 10 pakai wazan jamul qillah. Kalau buahnya tak terbatas, maka pakai wazan jamul kathra. Al-khamisah di jamil qillah arba'atu awza'. Jamak qillah itu memiliki 4 wazan. Wahia al-awwal af'ulun nafu, nafsun wa anfusun. Dira'un wa adra'un. Al-thani af'alun nafu, thawbun wa athwabun. Waqtun wa awqatun, unukun wa a'naqun, inabun wa a'naqun. Al-thalis af'ilah nafu ta'abun wa at'imah, amudun wa a'midah, nasibun wa ansibah. Al-rabi fi'ladun nafu fatan wa fitriyah, sobiyun wa sibiyah. Ini wazani jamak qillah. Af'ul, af'al, af'ilah, fi'lah. Tapi ujung-ujungnya ya dihafalkan ya. Nah, baik. As-salisah dijamil kathra ma'ada siyar mutajumu sita ta'asar awazna. Adapun jamak kathra selain yang masuk dalam kelompok siyar mutajumu ada 16 wazan. Artinya 16 wazan ditambah dengan yang ikut wazan Sirat Mutal Jumu. Karena Sirat Mutal Jumu itu masuk dalam campur apa ini? Kata wahya wal fu'lun nafu ahmar wa khumran akwar wa uran aswad wa sudun dhani fu'ulun nafu kitabun wa kutubun sairan wa sururan dhanis fu'alun nafu hurfatun wa hurafun hujjatun wa hujjajun rabi fi'alun nafu kit'atun wa kita'un lihayatun wa lihad al-khamis fu'alatun nafu hadin wa hudatun asluha hudaya qabin wa qudatun ghazin wa huzatun as-sadis fa'alatun nafu sahiran wa saharatun as-sabi' fa'la nafu maridun wa ma'da qatilun wa qatla jarihun wa jarha as-samin fi'alatun nafu durjun wa dirajatun dubun wa dibabatun kirdun wa kirajatun ya. At-tasik fu'al nahu rafi'un wa raka'un sa'imun wa suwakun al-asir fu'al nahu kadibun wa kutabun qa'imun wa buwamun sa'im wa suwamun ghazin wa ghuzza'un al-hadi asar fi'al nahu jabalun wa jba' bi'run wa bi'ar rumhun wa rimah rifun wa riyah untha wa inad al-thani asar fu'ulun nahu qalbun wa qulub jundun wa junudun dhakaran wa dhukurun al-thani asar fi'lanun nahu gulamun wa gilman khutun wa hitan narun wa niran jarun wa jiran sobiyun wa sidyan al-rabi asar fu'lanun nahu khasabun wa khusbanun rabbun wa rabbanun al-khamis asar fu'ala'u nahu karim wa kurama'u alim wa ulama'u al-sadis asar af'ila'u nahu nabiyun wa anbiya sufiyun wa asfiya waliyun wa awliya syadid wa asidda azid wa izza dalil wa adilla semuanya jamak taksir wazan jabul kathra. Naam asafiyah min jumil kathra jamun yukalu lahu mutal jumuh wa sirah mutal jumuh termasuk kelompok jamak taksir yang jamul kasra adalah jamak yang bernama muntahal jumuk atau sirot muntahal jumuk. Jadi sirot muntahal jumuk masuk dalam apa ini? Kelompok jamul kasra. Wa huwa kullu jam'in kana ba'da alifi taksiri harfani. Sirot muntahal jumuk itu ialah setiap jamak yang setelah alif taksirnya ada dua huruf. Nahu darahim. Setelah alif ada dua huruf. Awtala satu huruf wasatu wasakin atau ada tiga huruf yang tengahnya sukun. Nahudana niru. Setelah alif ada tiga huruf yang tengahnya sukun. Asa athamina siratul tarjumu tis'ata asara wazna. Siratul tarjumu itu ada 19 wazan. Waya lawal fa'alil nahu dirhamun wa darahim. Al-thani fa'alilu nafu dinarun wa dananiru. Al-thalis afa'ilu nafu anmulatun wa anamiru. Al-rabi afa'ilu nafu uslubun wa asadibu. Al-khamis tafa'ilu nafu tajribatun wa tajaribu. Al-sadis tafa'ilu nafu tasbihatun wa tasabihu. As-sabi' mafa'ilu nahu masjidun wa masajidu. As-thamin mafa'ilu nahu misbahun wa masabihu. Mithaqun wa mawathiku. As-tasi' yafa'ilu nahu yahmad wa yahamidu. Al-asir yafa'ilu nahu yambu'un wa yanabi'u. Al-hadiyasah fawailu nahu jais wa jawais khatam wa khawatim. Al-thaniyasah fawailu nahu tahunatun wa tawahinu. Al-thaniyasah fayailu nahu soyrafun wa soyarifu. Al-rabiyasah fayailu nahu dayjurun wa dayajiru. Al-khamsasa fa'ailu nahu sohifatun wa sohaifu, karimatun wa karo'im, latifatun wa lato'ifu, badi'atun wa badai'u. Al-salisasa fa'ala nahu fatwan wa fatawa. Al-sabiasa fa'ali nahu at-turquah wa taraki. Al-thamin asar fu'ala nahu sakaru wa sukaru. Al-tasi asar fa'aliu nahu kursiyun wa karasiyu, insanun wa anasiyu. Nah, ini semua wazan-wazan sifat mutaljumuk masuk dalam kelompok jarul kathra. Dan sifat mutaljumuk itu termasuk al-mamnu' minas syarfi. Baik. Nah, Allah Ta'ala ada bersuap. Ini yang bisa saya sampaikan tentang jamu taksir ya. Semuanya ternyata harus dihafalkan ya. Kalian kalau menghafal isim-isim ya, ada jamu taksirnya, jangan lupa sekalian hafalkan jamu taksirnya. Nah, adapun kalau sunat putar jumu enak patokannya tadi setelah alif taksirnya dua huruf atau tiga huruf yang tengahnya sukun, dan semuanya al-mamnu' syarfi. Nah, ada pembahasan berikutnya at-tasghir insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Yasallallahu subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.